Radio Muslim Yogyakarta. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar di Muslim rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih saja memberikan kepada kita hidayahnya, memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i. Ya, kita menuntut ilmu di mana kita di dalam hal tersebut mempelajari ayat-ayat dari kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kecintaan kita kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau dan para sahabatnya, ya, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Taib, pendengar radio Muslim yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan kitab Al-Kaba'ir yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syaikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita masuk kepada bab Al-Istihza. Ya, babul Istihza, bab tentang istihza. Apa itu istihza? Istihza itu artinya tanakkus. Yani merendahkan, menghina seseorang. Ya, secara umum itu namanya istihza. Di sini Syekh, ini Syekhul Islam rahimahullahu taala wa nafa'ana bi umrihi fid darain amin, membawakan beberapa ayat dan juga hadis, ya. Di antaranya adalah Quran surat Al-Mutaffifin ayat 29 dan ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, ya, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yathaqun. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, yakni orang-orang yang sering berbuat dosa, yakni pendosa, ya. Mereka itu minal ladzina amanu yathaqun, mereka mentertawakan. Mentertawakan dalam rangka menghina, ya, orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan jika orang-orang yang beriman itu lewat di hadapan mereka, yataghamazun, maka mereka saling mengedipkan mata mereka. Ya, mengedipkan mata untuk menghina, untuk melecehkan kaum mukminin ketika itu, terutama di sini adalah orang-orang beriman yang lemah. Ya, ketika itu para sahabat itu bukanlah, ya, tidak semua, ya, tidak semua para sahabat itu orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat Arab ketika itu. Bahkan sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang miskin, orang-orang fakir, miskin, orang-orang yang lemah. Bahkan di antara mereka adalah asalnya adalah seorang hamba sahaya. Ya, sebut saja misalnya Bilal yang kemudian dimerdekakan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Radhiyallahu taala anhuma, ya. Kemudian juga sahabat-sahabat lain seperti Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir, Suhaib. Ya, mereka inilah sahabat-sahabat yang lemah, yang bukan orang terpandang di masyarakat Arab ketika itu. Sehingga orang-orang musyrikin melecehkan mereka. Kalau para sahabat yang lemah ini, yang miskin, yang tidak memiliki kedudukan ini di masyarakat Arab, berlalu di hadapan orang-orang musyrik, mereka mengolok-olok sahabat-sahabat tersebut. Mereka menghina, merendahkan. Di antaranya apa? Dengan yataghamazun, yathaqun. Ya, mereka tertawakan. Ya, mereka saling mengedipkan mata mereka. Nah, lihat tuh si Bilal lewat. Nah, ini begitu kelakuan orang-orang musyrikin, ya, untuk menghinakan para sahabat ketika itu. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu faqihin, au faqihin, ya. wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu faqihin. Dan jika mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka kembali dengan dalam keadaan riang gembira. Ya. Dalam keadaan riang gembira karena senang habis ngolok-ngolok orang-orang yang beriman. Ya, mereka menikmati olokan-olokan mereka, hinaan-hinaan mereka yang mereka lemparkan kepada orang-orang yang beriman ketika itu, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Wa idza ra'awhum, ya, jika mereka melihat orang-orang yang beriman, qalu inna haula'i ladallun. Ya, mereka berkata, ya, sesungguhnya mereka inilah orang-orang yang sesat. Jadi mereka katakan para sahabat itu orang-orang yang sesat. Iya, orang-orang yang berpaling dari kesyirikan yang mereka lakukan. Ini orang-orang musyrikin mengatakan para sahabat adalah orang-orang yang sesat. Iya. Ya, begitulah ya. Ketika orang-orang musyrikin mereka memandang orang-orang yang beriman itu yang mereka melakukan ketaatan, ya, mereka melakukan sholat, ya, siam, zuhur dan yang lainnya, mereka katakan itu adalah orang-orang yang sesat. Ya, demikian ya. Kelakuan dari orang-orang musyrikin, dan ini dicontoh oleh orang-orang munafikin, diambil ya, dicontoh oleh mereka. Ya, mereka orang-orang munafikin juga sama kelakuannya. Ya, sering mengolok-olok orang-orang yang beriman, merendahkan, dan ini sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu bagaimana kelakuan orang-orang munafikin, ya. Orang-orang munafikin seperti itu kelakuannya, merendahkan orang-orang yang melakukan ketaatan. Dalam bab yang lalu dibahas tentang orang-orang yang bersedekah, ketika turun ayat sedekah itu, ya. Ketika turun ayat sedekah, maka para sahabat yang kita ketahui bahwa mereka adalah para pekerja keras, ya. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang miskin, yang tidak memiliki harta yang banyak, sehingga mereka bekerja keras untuk mendapatkan harta. Yang nanti kemudian mereka akan bersedekah dengan harta yang mereka dapatkan, upah yang mereka dapatkan dari memikul barang-barang seseorang, ya. Jadi mereka memikul barang-barang seseorang, nanti kemudian diberi upah gitu. Dan nanti dari upah itu mereka sedekahkan. Itu ketika turun ayat tentang sedekah. Nah, nanti kalau ada rajulun, ya, seseorang yang bersedekah dengan sedekah yang banyak, maka orang-orang munafik ini mengatakan murak, kata mereka. Ya, murak itu ya riya lah, atau pamer lah, atau enggak ikhlas lah. Pokoknya yang semisal itu, ucapan-ucapan yang enggak enak didengar. Itu kalau infaknya banyak. Nanti kalau datang seseorang lagi berinfak dengan infak yang sedikit, kata mereka, innallaha laghaniyun an sa'hal. Misalnya berinfak satu sa', misalnya. Satu sa' apa? Misalnya kurma atau tamar, ya. Kemudian katanya, Allah nggak butuh dengan satu soal ini. Ini apa-apaan satu soal ini. Demikian. Jadi banyak itu dikomentari, sedikit juga dikomentari. Pokoknya, apa saja dilakukan untuk menghinakan orang-orang yang beriman. Ini kelakuan yang ditiru oleh orang munafik dari orang-orang kafir. Karena orang-orang munafik sejatinya adalah orang-orang kafir. Bahkan lebih buruk daripada orang-orang kafir. Karena orang kafir, jelas. Zahirnya, lahiriahnya kafir, batinnya pun kafir, kelihatan. Orang-orang munafik ini lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Ya, kenapa? Karena mereka menampakkan seakan-akan mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, tetapi batinnya menyembunyikan kekufuran. Ya. Taib. Dan kalau kita perhatikan, ya, kita jangan sampai menilai orang itu dari semata-mata lahiriahnya saja. Ini sering ya, karena kita sering menilai seseorang dari lahiriah. Dalam artian melihat fisiknya atau lahiriahnya yang katakanlah orangnya sederhana atau orangnya kelihatan miskin, ya, kemudian dihina. Ya, bisa jadi orang ini kalau dia berdoa kepada Allah, dia bersumpah, maka Allah akan penuhi apa yang dia minta. Karena mungkin ketakwaan dia, zuhudnya, waraknya dia. Ya. Sehingga kemudian ketika dia berdoa, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Ketika dia bersumpah meminta kepada Allah, maka Allah akan penuhi. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruba asy'atha madfu'un bil abwab, ya. Bisa jadi orang yang acak-acakan penampilannya, berdebu kumuh, yang selalu ditolak di pintu-pintu. Ya, kalau dia datang di pintu seseorang ditolak. Datang ke pintu orang lain ditolak juga, ya. Lau aqsama Allah, kalau dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, la barrahu, maka Allah akan penuhi apa yang dia minta. Bisa jadi. Ya, makanya jangan tertipu dengan semata-mata lahiriah seseorang. Ya, bisa jadi lahiriah itu malah menipu, sebagaimana orang-orang munafik. Mereka menonjolkan lahiriahnya, karena itulah yang mereka ingin tonjolkan. Lahiriahnya, zahir, penampakannya, itu yang mereka ingin tunjukkan. Supaya menipu apa yang tersembunyi di dalam batinnya. Makanya Allah SWT berfirman tentang orang-orang munafikun. Apa kata Allah SWT? Dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-4, Allah berfirman, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamahum au ajsamuhum, ya. Jika kalian melihat orang-orang munafikun, maka jisim mereka, ya, badan-badan mereka itu membuat kalian takjub. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berkata, maka kamu akan mendengar perkataan mereka. Terpukau dengan perkataan mereka, ya. Itu kenapa? Karena yang ingin ditunjukkan adalah sekedar zahir, lahiriahnya saja. Demikian orang-orang munafik, ya, mereka seperti itu. Iya. Baik. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam membawakan dalil yang lain dari Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-110. Allah SWT berfirman, "Fattakhattumuhum sikhriya." Ya, fattakhattumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhhakun. Kalian menjadikan mereka, yakni para sahabat yang dhaif tadi, yang lemah, yang miskin, yang tidak memiliki kedudukan itu, sebagai sikhriya, olok-olokan. Hatta ansaukum dzikri, sehingga kalian saking sibuknya kalian dengan mengolok-olok para sahabat tersebut, kalian lupa dari mengingatku, ya. Jadi sibuk dengan merendahkan sahabat-sahabat yang miskin tadi, yang lemah tadi, sehingga mereka saking sibuknya itu lupa dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum minhum tadhakum, dan kalian sering mentertawakan mereka. Iya. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam bawakan Quran surat Al-Hujurat ayat ke-11, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khairan minhunna. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian laki-laki menghina sebagian laki-laki yang lain. Asa an yakunu khairan minhum, bisa jadi laki-laki yang dihinakan atau dihina ini lebih baik daripada yang menghina. Wala nisa'un min nisa'in, dan tidak boleh juga seorang para wanita, sebagian wanita menghinakan sebagian wanita yang lain. Asa ayyakunna khairam minhunna, karena bisa jadi wanita yang dihinakan itu lebih baik, lebih utama kedudukannya di sisi Allah daripada wanita yang menghina, ya. Demikian, ya, ini larangan yang disebutkan di dalam ayat-ayat terkait dengan larangan merendahkan, menghina, melecehkan orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan beberapa hadis, di antaranya adalah yang diriwayatkan dari Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mustahzi'ina bin nasi yuftahu li ahadihim fil akhirati babun minal jannati. Ya, sesungguhnya orang yang dahulu ketika di dunia sering mengolok-olok manusia secara umum, bahkan di sini annas, ya, manusia, apalagi mengolok-olok orang-orang yang beriman. Ini lebih syadid, ya, lebih berat perkaranya. Innal mustahzi'ina binnas, ya, orang-orang yang mengolok-olok manusia secara umum, yuftahu li ahadihim fil akhirati, akan dibukakan untuk mereka, ya, salah seorang di antara mereka akan dibukakan di akhirat nanti, babun minal jannah, ya, sebuah pintu dari pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga banyak, dibukakan sebuah pintu surga, fayuqalu lahu halumma halumma. Maka kemudian dikatakan kepada orang tersebut, ya sini sini, kemari kemari. Fayaji'u bikarbihi wa ghammihi, maka dia datang dengan, ya, dengan seluruh kesulitan dia, kesempitan dia, ya, ketika orang, ya, mau masuk ke surga, orang ketika di akhirat sudah lelah, ya, karena harus menghadapi hisab dan lain sebagainya, ya, kemudian sudah akan mau masuk ke surga, tapi, ya, ketika itu apa yang dilakukan, yang di apa hukuman yang diberikan oleh Allah kepada mustahzi, jadi orang-orang yang suka mengolok-olok tadi, akan dibukakan pintu surga satu, kemudian dipanggil halumma halumma, sini sini, ya, udah dalam keadaan payah dan kesempitan dia datang, fa idza ja'ahu ughliqa dunahu, ketika dia sudah sampai di depan pintu, ditutup pintunya. Tsumma yuftahu lahu babun akhar, kemudian dibuka lagi pintu yang lain. Fa yuqalu lahu halumma halumma, fa yaji'u bikarbihi wa ghammihi, sini sini, ya, datang lagi dengan segala kesulitan dia, ya, kesempitan dia, kepayahan dia, dia sudah datang depan pintu. Apa yang terjadi? Fa idza ja'u ughliqa dunahu, ketika datang sampai depan pintu, ditutup lagi pintunya. Fama yazalu kadzalik hatta inna ahadahum la yuftahu lahu al-babu min abwabil jannah fa yuqalu lahu halumma halumma fama ya'tihi min al-ya's, sampai akhirnya dia sudah nyerah, dibukakan lagi satu pintu surga, halumma halumma, sini sini, dia enggak mau datang, sudah putus asa dia. Ini adalah hukuman, ya, yang diberikan atau ditimpakan kepada orang-orang yang selama di dunia mustahzi, sering mengolok-olok, merendahkan manusia, na'udzubillah, ya. Ya, seperti itu. Maka pada hari kiamat nanti seperti itu balasannya, setimpal dengan apa yang mereka lakukan dahulu ketika di dunia. Di sini Allah hinakan dia. Ya, Allah hinakan dia. Datang ke sana, sudah sampai ke sana, ditutup pintunya. Datang lagi, dibuka lagi pintu satu, datang lagi ke sana. Sudah sampai di pintu itu, ditutup pintunya. Dibuka lagi pintu lagi, terus begitu, sampai akhirnya nyerah. Putus asa dia. Ya, seperti itulah hukuman yang akan didapatkan oleh al-mustahzi selama di dunia. Ya, akan di akhirat mendapatkan hukuman seperti itu. Ya, kemudian, selanjutnya, Syekhul Islam membawakan sebuah hadis dari Ibnu Amrin, dari jalan Ibnu Amrin yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, ya, bosnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata himmazin limmazan, ya, man mata himmazan limmazan mulakkiban linnas." Barang siapa yang mati dan dia mati dalam keadaan banyak banyak mencela manusia, banyak merendahkan manusia, menghina manusia, mulakkiban linnas, dan sering memberikan gelar-gelar yang enggak pantas untuk orang lain, ya, memberikan gelaran-gelaran buruk untuk orang lain, kana alamatuhu ayyasimahu Allahu alal khurtumi min kilash shidqain, min kilash shidqain, ya. Maka nanti tandanya pada hari kiamat, itu hukuman juga dari Allah SWT untuk orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang suka menghina, merendahkan manusia, memberikan gelaran-gelaran yang buruk, hati-hati ini, ya. Ini bukan perkara remeh. Sering mencela, merendahkan, memberikan gelaran-gelaran yang buruk. Banyak ini kita jumpain sekarang. Segala macam istilah gelaran-gelaran yang buruk disematkan kepada orang yang dia tidak sukain. Banyak istilah kita lihat, cebong lah, ya, atau yang lainnya lah. Ini istilah gelaran-gelaran yang buruk. Hati-hati, ya. Umum, saya bicara umum saja, ya. Siapa saja, kalau nggak suka dengan orang lain, diam mulutnya. Jangan kemudian berikan gelaran-gelaran yang buruk. Karena mungkin tidak cocok dalam satu dan lain hal, kemudian karena ketidakcocokan dibawa ke dalam masalah pribadi, akhirnya kemudian dibuat lakop-lakop, ya, gelaran-gelaran yang buruk. Nah, ini hati-hati. Seperti ini masuk ke dalam ayat hadis ini, ya. Nanti apa pada hari kiamat? Alamatnya, tandanya orang-orang seperti ini Allah jadikan khurtum. Khurtum itu belalai. Dilihat nanti kepada hari kiamat ada yang punya belalai seperti ini. Nanti itu ketika di dunia orang-orang seperti itu adalah mustahzi juga. Mulakib, ya. Sering memberikan gelaran-gelaran yang buruk. Himmaz, ya, sering mencela. Sering limmaz, ya, sering menghina, mencela. Seperti itu. Nanti diberikan khurtum min kila syidkain, ya, yang khurtum itu dari kedua ujung bibirnya. Jadi bibir itu kan dua bibir kita ini bertemu, ya, di ujung-ujung bibir ini, ya. Nah, ini nanti ada khurtum dibuatkan oleh Allah SWT pada hari kiamat sebagai tanda bahwa dia di dunia dulu itu kelakuannya adalah mulakib, mustahzi, ya, na'udzubillah. Ya, demikian. Itu yang kita pelajari dari babul istihza. Kemudian kita pindah kepada bab berikutnya, yakni babu tarwi'il muslim. Babu tarwi'il muslim. Yakni bab menakut-nakuti orang-orang yang orang-orang Islam. Yakni bab tentang menakut-nakuti orang-orang Islam. Ini maksud dari tarwi' itu al-ikhafah wal-ir'ab. Yakni menakut-nakuti. Secara umum. Ya, menakut-nakuti kaum muslimin. Apalagi kalau menakut-nakutinya dalam rangka gurau, ya. Semua masuk, ya, ke dalam bab ini. Di antaranya adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah membawakan sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan dari jalan Abdurrahman ibn Abi Layla. Ya, Abdurrahman ibn Abi Layla qala haddatsana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada kami, ya, sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahum kanu yasiruna ma'an nabi, bahwasanya dahulu mereka ini, ya, sebagian sahabat tadi, mereka melakukan perjalanan malam bersama nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanama rajulun minhum, maka kemudian seorang laki-laki di antara mereka itu ketiduran atau tertidur. Fantalaqa ba'duhum ila hablin. Maka kemudian sebagian yang lain yang tidak tidur, ya, intalaqa ila hablin, maksudnya mereka pergi kepada habl. Habl maksudnya adalah ila hablin ma'ahu, maksudnya hewan tunggangannya. Jadi laki-laki yang tidur tadi itu kan punya tunggangan, ya, punya hewan tunggangan, kuda atau unta atau yang semisalnya. Nah, ketika dia tidur, sebagian yang lain yang tidak tidur mendatangi hewan tunggangannya. Fa akhadahu. Ya, kemudian diambil itu hewan tunggangannya. Fa fazi'a. Maka kemudian kagetlah orang yang tidur tadi, dikira tunggangannya hilang. Dia khawatir di tengah gurun pasir enggak ada hewan tunggangan. Ini muskilah, ya. Masyaqqah. Benar-benar berat. Bagaimana mungkin, ya, di tengah gurun pasir hewan tunggangannya hilang. Mungkin saja di situ ada bekalnya dan yang lain sebagainya yang dia bawa, yang dia taruh di hewan tunggangannya. Jadi sebenarnya ini sebagian sahabat ingin bermain-main saja, ingin bergurau, ya, dengan cara apa, diambil hewan tunggangannya, disembunyikan. Tapi yang tertidur kaget gitu ketika bangun tidak mendapati hewan tunggangannya, enggak ada. Maka kata Rasulullah melihat hal tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a akhahu. La yahillu li muslimin ayyurawwi'a akhahu. Rawahu Abu Dawud. Tidak boleh seorang muslim, ya, menakut-nakuti saudaranya. Ini sering, ya. Karena ini nanti ini sering kita lihat, ya. Kalau istilah sekarang apa namanya? Prank itu. Prank, ya. Bahasa Inggrisnya prank. Ya, jadi ngerjain orang. Orang itu dikerjain, dibuat takut. Dan ini membawa mudarat. Memudaratkan manusia. Dan seringkali, ya, kadang-kadang terjadi kecelakaan yang bisa menghilangkan nyawa dengan sebab hal apa, gurauan-gurauan yang keterlaluan. Ya, misalnya nih, masuk rumah berlagak seperti perampok. Akhirnya orang yang di rumah apa? Ketakutan, kan? ketakutan lari keluar. Kemudian apa? Dia nggak karena saking takutnya nggak lihat lagi kiri kanan jalan, mobil lewat blus tabrak mati. Ini termasuk dalam hadis ini. Kemudian juga sering, misalnya ada orang yang pura-pura bawa tas isinya bom misalnya, kemudian dilempar di tengah jalan, orang panik lari ke sana kemari. Akhirnya apa? Nggak lihat kiri kanan, mobil lewat des ketabrak mati. Ya, ini mudarat. Ya, tidak boleh seorang muslim memudaratkan muslim yang lainnya, saudaranya, nggak boleh. Walaupun tujuannya untuk main-main, nggak boleh. Apalagi kalau serius ya. Ini untuk main-main, ini hukumnya haram, tidak boleh masuk dosa besar. Ya, demikian. Baik. Kemudian kita lanjutkan pada bab berikutnya, yakni babul al-mutasyabbi' bima lam yu'ta. Babul mutasyabbi' bima lam yu'ta. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan satu buah hadis juga di dalam bab ini. Walahuma, yakni hadisnya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Asma anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna li darratan. Ya, jadi Asma berkata bahwasanya ada seorang wanita yang berkata atau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li darrah, aku memiliki seorang madu. Darrah itu madu, ya, artinya seorang laki-laki memiliki beberapa istri, maka jadi istri pertama ini memiliki darrah namanya, memiliki madu atau adik madunya. Ya, maka kemudian wanita tadi bertanya kepada Rasulullah, fahal alayya junahun in tashabba'tu min zawji bima lam yu'tini, maka apakah aku berdosa jika aku tashabba'tu min zawji bima lam yu'tini? Artinya apa? Jadi tashabba'tu bima lam yu'tini maksudnya dia menampakkan bahwasanya dia itu diistimewakan oleh suaminya. Misalnya dia bukan dengan sesuatu yang diberikan oleh suaminya, namun dikesankan kepada madunya tadi bahwasanya dia mendapatkan ini dari suaminya. Jadi faham ya? Pendengar radio muslim yang dicinta oleh Allah SWT. Jadi seorang wanita, misalnya istri pertama, dia ingin menunjukkan bahwa kepada adik madunya bahwa suaminya itu lebih perhatian, lebih sayang sama dia. Caranya gimana? Caranya diambil sebagian harta suaminya yang dia berikan kepada istri pertamanya tadi. Untuk apa? Untuk diberikan perhiasan atau yang lain. Kemudian dia tunjukkan kepada si madunya tadi. Seakan-akan memberikan kesan bahwasanya si suami itu lebih perhatian sama dia. Karena ini dibelikan perhiasan. Ini namanya al-mutasyabbi' bima lam yu'ta. Ya. Jadi dia menampakkan sesuatu yang dia tidak diberikan untuk dia sebenarnya. Cuma dikesankan seakan-akan dia diberi oleh suaminya, seperti itu, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta." Yani orang-orang yang al-mutasyabbi' tadi dengan yang tidak diberikan kepada dia, kalabisi tsaubai zur. Itu seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Iya. Ya, jadi ini termasuk berbohong dan berbohong yang dilarang di dalam Islam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Yang semisal dengan ini adalah orang-orang yang senang dipuji dengan perbuatan yang dia tidak lakukan. Ya. Dia senang dipuji dengan perbuatan yang dia tidak lakukan. Ini masuk sama seperti al-mutasyabbi' bima lam yu'ta. Ini orang yang mutasyabbi' dengan yang tidak dia tidak diberikan kepada dia. Persis seperti firman Allah SWT dalam surat Ali Imran. Ya, ini orang-orang munafik itu apa? Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka untuk dipuji hal-hal yang tidak dia kerjakan, yang tidak mereka kerjakan. Ya, seperti itu. Nah, ini juga termasuk di antara ciri-cirinya orang-orang munafik, ya. Dan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab yang terakhir pada pertemuan ini yakni babut tahadduthi bil ma'siyah. Bab tentang orang-orang yang berbicara terhadap maksiat yang dia lakukan. ya, tahadduts bil maksiyah maksudnya mengumbar maksiat yang dia lakukan. Yang wajib bagi seorang muslim ketika dia melakukan maksiat, ya, maka hendaknya dia tidak berbicara tentang maksiat itu, jangan disebarluaskan. Ini mafsadah, ya, mudarat, tidak hanya kepada dirinya, juga kepada orang lain, kaum muslimin yang lain. Mengapa demikian? Karena orang ketika berbuat dosa, ya, mungkin dosanya dosa yang kecil awalnya, kemudian dia tahadduts bil maksiat, dia sebarkan maksiat yang dia lakukan. Akhirnya apa? Bertambah-tambah dosanya. Mungkin besok dia akan melakukan maksiat yang lebih besar dari itu. Dan terus begitu. Dan juga ini membuat kaum muslimin yang lain bisa jadi terpengaruh. Ikut-ikutan melakukan maksiat yang sama. Atau merasa tertantang. Atau yang lainnya. Ya mungkin tadinya enggak. Contoh nih misalnya ya. Misalnya. Minum khamr misalnya. Na'udzubillah. Orang minum khamr. Satu gelas misalnya. Kemudian dia pamer di depan orang lain, temannya. Aku minum satu gelas, gak mabuk. Temannya tertantang, minum dua gelas. Iya kan? Dia kemudian balik lagi bilang, saya minum dua gelas, gak mabuk. Itu memancing yang lain. Akhirnya berlomba-lomba dalam perbuatan dosa dan maksiat. Jadi, ya tahadduts bil maksiat ini tidak membawa kebaikan sama sekali. Ya, umumnya tidak membawakan kebaikan. Justru semakin menambah-nambah dosa tersebut. Beda halnya kalau itu dalam rangka untuk memberikan ibrah misalnya, untuk diambil ibrahnya, ini perkara yang lain ya. Namun, kalau tidak ada hajah, maka tidak boleh seseorang itu mengumbar atau menyebarluaskan dosa yang dia lakukan. Hendaknya, ketika seseorang ya melakukan perbuatan dosa, maka yang harus dia lakukan adalah bertaubat. Segera dia bertaubat kepada Allah SWT. Makanya Allah SWT berfirman, innamat taubatu ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin, thumma yatubuna min karib, fa'ulaika yatubullahu alaihim, wa kana Allahu aliman hakima. Ya. Hanya saja taubat ya, kepada Allah SWT, ya taubat, ya Allah SWT berikan kepada orang-orang yang berbuat dosa, berbuat kejahatan, berbuat kesalahan bijahalatin. Maksudnya berbuat dosa, berbuat kesalahan tanpa dia sadari, tanpa dia sengaja, ya. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka segera bertaubat. Fa ulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itulah yang Allah terima taubatnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, at-ta'ibu minadz-dzambi kama ladzamba lahu. Orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang segera bertaubat dari dosanya, itu seperti orang yang tidak memiliki dosa. Kenapa? Begitu dia melakukan dosa, taubat. Segera. Jangan ditunda-tunda. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan taubatnya semakin, dosanya semakin lama semakin bertumpuk-tumpuk, semakin besar. Sehingga semakin sulit bagi dia untuk bertaubat, karena bergelimang dengan dosa itu. Ibarat kaca, ya, kalau ada satu titik, satu nuktah, kemudian dilap, bersih langsung kacanya. Coba kalau misalnya kaca ini dibiarin satu nuktah, dua nuktah, tiga, terus tambah. Karena dosa ibarat nuktah hitam, titik hitam. Ya, yang seseorang kalau misalnya memiliki kaca, dikasih titik hitam. Memiliki hati, diberi nuktah di situ. Titik hitam, nuktah saudah. Terus, ya, kalau tidak taubat, maka ini akan bertambah lagi, sehingga akhirnya menutupi kaca itu. Dan sulit untuk dibersihkan. Sulit untuk keluar dari maksiat dan dosa yang dia lakukan. Makanya kalau orang melakukan dosa, maka yang wajib atas dia, segera dia bertaubat kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Kedua, kalau tidak segera bertaubat, kita nggak tahu umur kita. Bisa jadi, ya, detik ini juga kita mati. Ya, kita nggak tahu kapan umur kita. Dan kita tidak sempat bertaubat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Akhirnya kita diazab di akhirat kelak dengan sebab tidak bertaubat dari dosa yang kita kerjakan selama di dunia. Na'udzubillah. Ya. Taib. Dan yang penting juga, ya, hendaknya seorang mukmin itu ketika melihat sebuah dosa, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Al-Bukhari, ya, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaih. Seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya itu seperti seakan-akan dia duduk di bawah gunung. Yakhafu an yaqa'a alaihi, dia takut kalau gunung itu menimpa dia. Begitu. Kalau ada dosa, kita takut dengan dosa itu. Seakan-akan dosa ini akan menimpa kita. Ini ketika seseorang melihat dosa-dosanya seperti itu. Ya, seakan-akan kita ada di bawah gunung dan sewaktu-waktu gunung ini akan runtuh menimpa kita. Wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Ya. Adapun orang-orang yang fajir, ya, orang-orang yang sukanya berbuat dosa, berbuat maksiat, ya, yara dhunubahu kadzubab, mereka melihat dosa itu seperti lalat. Marra ala anfihi, yang lalat ini lewat di depan hidungnya, faqala bihi hakadha, kemudian diusir dengan tangannya seperti ini. Ya. Jadi kayak nggak ada apa-apanya gitu, kayak lalat lewat aja udah seperti itu, ya. Jadi dianggap remeh, ya na'udzubillah. Jadi seperti itu ya. Jadi hati-hati dengan dosa ini. Jadi kalau orang yang beriman dengan iman yang benar, maka mereka akan memandang dosa itu adalah sesuatu yang sangat-sangat besar dan mereka takut, ya, terhadap dosa-dosa itu karena akan menimpa mereka sehingga mendatangkan kemurkaan dari Allah SWT dan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ketika seorang berdosa, melakukan dosa, maka wajib atas dia untuk segera bertaubat kepada Allah SWT dan tidak mengulangi dosa dan menyesali apa yang dia lakukan. Begitu. Ya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-terusan di dalam perbuatan dosa sementara mereka mengetahuinya. Baik. Di sini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afa, ya, semua umatku itu diampuni oleh Allah SWT, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini mujahirin, ya, illal mujahirin. Siapa mujahir itu? Rasulullah mengatakan, wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu 'amalan bil-laili thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu 'alaihi. Ya. Di antara bentuk mujaharah, ya, orang yang mujahir, apa itu? Yaitu seorang yang mengamalkan atau berbuat satu perbuatan maksiat pada waktu malam. Kemudian pada waktu pagi, wa qad satarahu Allahu 'alaihi, Allah tutupi maksiat yang dia lakukan. Dia mungkin lakukan maksiat pada waktu malam, mungkin minum khamar, mungkin dia menonton na'udzubillah ya, film-film yang tidak pantas untuk dilihat pada waktu malam, ya. Kemudian apa? Pada waktu pagi Allah tutupi dosanya tersebut. Allah tidak siarkan itu, tidak sebarluaskan. Allah tutupi. Fa yaqulu ya fulan, amiltul barihah kada wa kada. Tetapi orang yang ditutupi oleh Allah SWT tadi dosa-dosanya justru malam bongkar. Dia berkata kepada, ya fulan, aku melakukan demikian dan demikian tadi malam. Allah SWT tutupi, malah dia buka kepada orang lain. Waqad bata yasturuhu rabbuhu wa asbaha yakshifu sitrallahi alaihi. Jadi, dia bermalam dan Allah tutupi dosanya, pada pagi harinya dia buka, ya, tutupan dari Allah SWT terhadap dosa-dosanya tersebut. Ini yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Jadi hati-hati. Jadi Allah itu mengampuni dosa-dosa kecuali orang-orang yang mujahir, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah sebuah ancaman atau hukuman, ya. Kita ini membutuhkan ampunan dari Allah SWT atas dosa-dosa kita, ya. Oleh karenanya kita sangat butuh kepada itu. Jadi kalau Allah SWT tutupi dosa-dosa kita, jangan kita yang justru menyebar luaskan, membongkar apa keburukan atau dosa-dosa atau maksiat yang kita lakukan pada malam hari atau mungkin pada siang hari, kapanpun itu. Kalau Allah SWT tutupi dosa itu, jangan kemudian kita tahadduts mengatakannya, menyebar luaskannya kepada orang lain. Ya, saya kira itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini.